إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين عباد الله جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله جميعا persiapan menuju hari akhir telah Allah wajibkan untuk kita persiapkan, untuk kita melihat kembali persiapan apa yang telah kita wujudkan, yang telah kita upayakan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hasyr Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat ligad وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Wahai sekalian orang-orang beriman, hendaknya masing-masing jiwa, masing-masing kalian melihat apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok, untuk hari kiamat, dan bertakwalah kepada Allah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat apa yang telah kalian kerjakan. Apakah kalian mempersiapkan dengan benar-benar persiapan, ataukah kalian hanya menjalani hidup mengalir seperti layaknya keumuman manusia, bahkan lebih parah dari itu. Allah mengetahui apa yang kalian telah persiapkan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullahu jami'an. Allah mempertegas kalimat takwa, perintah takwa dalam satu ayat sebanyak dua kali. Dan Allah mengkhususkan hamba-hamba yang beriman untuk mempersiapkan amalan yang besar. Di hari yang besar yang Allah menyebutkan, amma yatasa'alun 'anin naba'il 'adzim. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Orang-orang kafir bertanya-tanya, bahkan sebagian mereka mempertanyakan tentang hari yang besar, tentang berita yang besar, yaitu An-Naba'ul Azim, Al-Waqi'ah, hari kiamat yang Allah sebut di dalam Al-Quran dengan banyak nama, Al-Qari'ah, As-Sakhah, At-Tamatul Kubra, sebuah nama yang Allah sertai dengan sifat-sifat kengerian di hari itu, yang seluruh makhluk saat itu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mereka seluruhnya terdiam. Para nabi pun menundukkan wajah-wajah mereka. Seluruh manusia menanti di suatu hari yang Allah tidak pernah murka, Allah tidak pernah marah kecuali di hari itu dengan kemarahan yang begitu besar. Dalam kondisi matahari Allah dekatkan di atas kepala manusia sejarak 1 mil, yaitu 1609 meter ataukah 1 mil. Di dalam bahasa Arab juga bermakna alat yang dipakai untuk memasang celak di mata-mata manusia yang kira-kira hanya sekitar 10 senti atau kurang lebih dari itu. Peluh dan keringat manusia bercucuran sampai membasahi mata kaki mereka, lutut mereka, pusar mereka, bahkan dada mereka, dan sampai menenggelamkan mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia. Kemudian datanglah seluruh manusia kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Mereka menyatakan pada Adam, "Ya Adam, innaka awwalu khalqin khalaqaka Allahu biyadih." Wahai Nabi Adam, sesungguhnya engkau adalah manusia yang pertama yang Allah ciptakan dirimu dengan kedua tangannya sendiri. Coba mintalah pada Allah untuk putuskan pada kami. Jangan biarkan kami seperti ini menderita di hari yang penuh dengan kengerian. Maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang dahulu para malaikat bersujud padanya, bahkan Allah mengajarinya secara langsung ilmu kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, beliau pun tidak mampu. "Sesungguhnya aku takut pada Allah karena Allah tidak pernah murka yang lebih murka dibandingkan hari ini." Fa'tu ila Nuh fa innahu awwal rasul. Aku takut karena aku pernah bermaksiat pada Allah sampai aku dikeluarkan dari al-jannah, dari surganya. Maka datanglah kalian semua kepada Nabi Nuh, karena sungguhnya dia adalah rasul yang pertama yang Allah utus untuk memurnikan ibadah pada Allah, yang tidak pernah ada dosa kesyirikan di masa Nabi Adam. Kemudian muncullah kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, sehingga Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sebagai rasul yang pertama. Nabi Nuh pun demikian. Ketika didatangi oleh seluruh manusia, beliau pun menyatakan, "Aku tidak sanggup. Aku takut pada Allah karena aku juga pernah bermaksiat pada Allah." Fa'tu ila Ibrahim fa innahu khaliluhu. Maka datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena sungguhnya dia adalah kekasih Allah. Coba datanglah kepada Nabi Ibrahim agar beliau meminta kepada Allah memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia saat itu. Maka Nabi Ibrahim pun sama. Beliau mengaku pernah bermaksiat kepada Allah dan takut di hari yang seluruh manusia takut, yang Allah murka dengan kemurkaan yang begitu sangat. Fa'tu ila Musa fa innahu kalimur rahman. Maka datanglah kalian kepada Musa, karena sungguhnya dia adalah nabi yang pernah Allah ajak bicara secara langsung. Maka Musa pun takut pada Allah dan memerintahkan, maka datanglah pada Isa alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Isa pun menyatakan, "Aku takut pada Allah karena Allah sangat murka di hari ini." Maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Ar-Rasul alaihissalatu wassalam, baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menyatakan, analaha syafaat itulah bagianku, aku yang bisa minta di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ya'ti fayasjudu wa yahmaduhu. Maka beliau alaihissalatu wassalam datang dengan memuji Allah dan bersujud, tidak berani mengangkat mukanya di hadapan Allah. Maka Allah menyatakan, irfa ra'sak wa qul tusma wasal tu'ta washwa tushaffa. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad, angkatlah wajahmu dan mintalah, pasti engkau akan diberi, dan ucapkanlah, pasti engkau akan didengar ucapanmu, dan mintakan syafaat untuk umatmu semuanya, pasti engkau akan diberikan syafaat untuk umatmu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika mendengar berita itu dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling beruntung terhadap syafaatmu saat itu? Siapakah mereka wahai Rasul? Kabarkan kepada kami. Karena kami ingin menjadi orang yang mendapatkan syafaat di hari itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih," yaitu mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengikrarkan la ilaha illallah dengan lisannya dan hatinya secara ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riak pamer, bukan karena sum'ah dan ingin didengar, bukan karena ingin pujian, bukan karena ingin penghormatan dan gelar dari manusia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah, dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta kepada para wali-wali di kuburan-kuburan mereka, tidak menggantung jimat-jimat di rumah-rumah mereka, tidak mengikatkan tali di leher-leher mereka sebagai sesuatu yang diyakini bisa mendapatkan manfaat, bisa menolak balak selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di saat itu sebagian manusia Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada mereka dengan kebutaan, dengan kegelapan, karena kedzaliman yang mereka lakukan. Oleh karena itu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Wattaqush shuha fa inna shuha ahlaka man kana qablakum." Takutlah kalian dari kedzaliman, karena kedzaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kedzaliman yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Karena sungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang terbesar. Kemudian kedzaliman kepada manusia dengan mengambil hartanya, dengan memukul atau menumpahkan darahnya, mencela, mencacati kehormatannya, dan berbagai kedzaliman-kedzaliman, dan berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman pada Allah, tidak mengikuti perintahnya, mengerjakan seluruh larangan Allah, mengaku taat namun dia gemar bermaksiat, mengaku sebagai ahlu sunnah namun dia melakukan amalan-amalan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, baik dalam akidahnya, baik dalam ibadah ataupun muamalahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sesungguhnya orang-orang munafik yang mereka beriman di lisan dan mereka menyembunyikan kekafiran dalam hati mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kepada mereka sebuah kehinaan di hari kiamat nanti. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling padaku, berpaling dari perintah Allah, berpaling justru mengerjakan larangan Allah, maka sungguh akan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam kondisi kehidupan mereka sangat sempit, dalam kondisi mereka gelisah dan ketakutan. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku di hari kiamat saat ini dalam kondisi aku buta, dalam kondisi aku tidak bisa melihat, padahal dahulu aku di dunia bisa menggunakan kedua mataku. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah karena dahulu kami, atau dahulu telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, perintah-perintah kami, telah datang rasul dan turun kitab-kitab kami, telah datang penasehat-penasehat kepada kalian, namun kalian melupakannya, maka di hari ini kalian dibalas, dilupakan di hadapan manusia. Kalian dilupakan Allah Subhanahu wa taala atas lupanya kalian terhadap peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pada kita agar kita selalu beriman pada Allah dan hari akhir, sebuah hari yang dinanti oleh seluruh manusia yang mereka dalam kondisi takut, namun mereka berharap pada Allah. Mereka sangat khawatir akan amal-amal mereka. Mereka khawatir akan sholat mereka apakah diterima di hadapan Allah. Inna awwala ma tuhasabu as-shalah, karena sungguhnya amalan yang pertama yang dihisab adalah sholat mereka. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Ma'asyiral muslimin, kemudian mereka juga takut apakah ibadah shaum mereka sudah mereka lakukan dengan ikhlas, ataukah karena yang lainnya, ataukah amalan mereka sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, syaitan tidak ridha. Syaitan tidak ridha untuk kita selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah di hadapan Allah, qala fa bi izzatika la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagunganmu ya Allah, sungguh akan aku sesatkan seluruh manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam beribadah. Maka ikhlaslah dalam beribadah pada Allah agar syaitan jauh dari kita. Hadza ma aqul lakum wa astaghfirullahi wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khathiah wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salah seorang ulama besar menggambarkan kehidupan kita, menggambarkan kehidupan manusia. Al-Imam Ibnu Jauzi menyatakan, ra'aitul khalqa kullahum fi saffil muharabah wasyayatinu yarmunahum binablil hawa wayadribunahum bi asyafil ladzah. Aku mengamati seluruh manusia, pada hakikatnya mereka dalam posisi sedang berperang. Sementara syaitan, baik dari kalangan jin maupun manusia, menyabetkan pedang-pedang hawa nafsu, dan juga mereka menombak dan memanah kaum muslimin dengan kelezatan-kelezatan. Wa ammal mukhallatun fasara fi awwali waqtil liqa. Adapun orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh tentang agama, orang-orang yang mudah lalai dengan hawa nafsunya, orang-orang yang mudah terombang-ambingkan dengan fitnah, maka dia dalam kondisi tewas, dalam kondisi binasa dan kalah di awal pertama kali pertempuran melawan syaitan. Wa ammal muttaquna fa fi juhdin jahidin minal mujahadah fala budda ma'a wuquf atau ma'a tulil wuquf minal muharabati min jirahin. Adapun orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berhati-hati, orang-orang yang mengedepankan ikhlas dan bersemangat dalam ibadah mereka, maka mereka berupaya dengan sungguh-sungguh, penuh dengan semangat. Namun mereka tetap harus mengatur posisi mereka dengan penuh istiqamah, dan pasti mereka juga akan terluka. Illa annahum minal qatli mahfuzun, hanya saja mereka terselamatkan dari pembunuhan atau dari tewasnya mereka bertempur melawan syaitan. Bala innal jirahata fi wajhin shaynun bakin, maka ketahuilah bahwasanya luka akibat sabetan pedang berupa hawa nafsu dan panah-panah iblis berupa kelezatan-kelezatan membekas dalam wajah-wajah kaum mukminin. Fal yahdharil dzalika al mujahidun, maka berhati-hatilah wahai para mujahidin, wahai orang-orang berperang melawan syaitan yang Allah nyatakan sesungguhnya syaitan aduun lakum, musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikan syaitan tersebut sebagai musuh. Janganlah lalai dari iming-iming yang dilakukan oleh syaitan berupa jin ataupun manusia yang selalu mempropagandakan, mengkampanyekan kemaksiatan-kemaksiatan dengan berbagai media, yang media tersebut masuk ke rumah-rumah kaum muslimin berupa internet, berupa televisi ataupun radio-radio ataupun majalah-majalah yang penuh dengan kemaksiatan, yang merupakan panah-panah syaitan, yang merupakan sabetan-sabetan pedang syaitan untuk menewaskan keimanan kaum mukminin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullahu jami'an, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri kita dari gangguan syaitan. Berta'awudlah kepada Allah, minta perlindungan syaitan setiap kita bangun tidur, setiap kita akan tidur, bahkan setiap kita akan membaca Al-Quran, ketika kita akan beramal. Maka syaitan selalu menipu manusia, membisikkan dalam telinga-telinga mereka agar mereka tidak ikhlas dalam beribadah, dalam mereka berdakwah, dalam mereka berinfak, dalam mereka berjihad, dalam mereka berhaji, dalam mereka berpuasa, dan seluruh amalan mereka. Syaitan selalu mengikuti manusia dari atas, dari bawah, dari samping, dari depan, dari kanan, dan dari kiri. Maka perhatikan, maka hati-hatilah wahai orang-orang berjihad melawan syaitan. Jangan lalai. Hadza ma'akum lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.